Yo yo yo yo, SCW Star from Klaten is coming with new single. It's streaming the track. Lirik kreatif by SCW Star. Aduh sayang, abang minta maaf karena wanita abang jadi hilang. Niat abang kerja di Korea bukan untuk mencari selingkuhan. Aduh sayang, abang memang salah. Sayang asal jangan gugat cerai abang, karena cintaku hanya untukmu seorang. Udah dong jangan marah lagi, abang selalu lupain anak istri gara-gara selingkuh sama Siti. Gak taunya si Siti cuma PSK-nya Gangdoli. Abang janji gak akan ulang lagi, cinta abang untuk sayang tak pernah mati. Sayang jangan tinggalin abang sendiri, nanti abang bisa bunuh diri. Apesnya nasibku selingkuh ketahuan sama si Siti. Cede sayang cantik menawan, wajahnya yang seksi, bodinya yang bohai, bikin aku penasaran. Katanya si Siti dia masih perawan. Waktu berduaan gak sengaja istri pulang, lihat aku dan Siti lagi enak di ranjang. Tanpa basa-basi istri minta diceraikan. Pak pok pak pok pak pok, wajahku penuh tamparan. Aduh sayang, abang minta maaf karena wanita abang jadi hilang. Niat abang kerja di Korea bukan untuk mencari selingkuhan. Aduh sayang, abang emang salah. Sayang marah abang cuma pasrah, asal jangan gugat cerai abang, karena cintaku hanya untukmu seorang. Kesalahanku pasti sayang maafkan. Sayang minta cerai, abang gak terima. Kasihan nasib kedua anak kita. Kalau sayang yakin ngajak abang pisah, biar abang yang ngurus anak di rumah. Kalau begitu abang yang mengalah. Abang udah rela kalau sayang ajak pisah. Yang penting anak abang masih bisa sekolah, biar besok gede bisa jadi sarjana. Nah, papa izin punya mamah baru. Semoga kalian semuanya setuju. Gak usah ngarepin mamahmu yang dulu. Mamahmu yang dulu udah punya papa baru. Aduh sayang, abang minta maaf karena wanita abang jadi hilang. Niat abang kerja di Korea